إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan ketakwaan seseorang akan terjauhkan dari segala kemungkaran, dan dengan ketakwaan seseorang akan terhindar dari segala hal yang bisa mengantarkannya kepada siksaan Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, telah kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial. Mereka tidak bisa hidup sendiri atau berlepas diri secara total dari manusia lainnya. Sehingga oleh karena itu dikatakan sumyal insanu insanan li'annahum ya'nusu ba'duhum ba'du. Manusia itu dinamakan sebagai insan dikarenakan mereka saling membutuhkan, tidak bisa terlepas dari yang lainnya. Mereka butuh untuk berkumpul dengan yang lainnya. Mereka butuh untuk berjumpa dan bertemu dengan yang lainnya. Sehingga oleh karena itu, ketika dia berkumpul atau bertemu dengan orang lain, maka tentunya ada pengaruh-pengaruh yang bisa dia dapati. Tergantung siapa yang dia jumpai, tergantung siapa yang dia temui. Kalau seandainya dia selalu bertemu dan berjumpa dengan orang-orang baik, maka tentu pengaruhnya baik juga. Kalau seandainya dia sering berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, maka tentu pengaruhnya juga tidak baik. Bahkan agama seseorang, akhlak seseorang bisa dinilai dari teman dekatnya, bisa dinilai dengan siapa dia selalu bergaul dan berjumpa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang itu dinilai agamanya dari teman dekatnya. Dari teman dekatnya bisa dinilai agama dan akhlaknya. Sehingga oleh karena itu seseorang di antara kalian harus perhatian dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul, siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Oleh karena itu kita banyak mendapati di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita semua untuk memilih teman yang baik, teman yang soleh, serta berhati-hati mencari sahabat dan menjauh dari teman-teman yang tidak baik. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. bersabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu menyeru Rabb-nya, selalu beribadah dan berada di atas ketaatan kepada Rabb-nya ketika pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang mana mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka, jangan engkau palingkan perhatianmu dari mereka. Turidu zaizinatal hayatid dunya, lantaran engkau mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan pula engkau menuruti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wa kana amruhu furuta, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan ketika itu dia telah melampaui batas. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan bimbingan kepada kita semua untuk selalu berteman, bergaul dan menjadikan teman dekat orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu beribadah baik pagi dan petang. Dia selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, dan dia pun ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan mereka, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan mereka sebagai teman-teman dekat. Menjadikan mereka sebagai teman dekat akan membuahkan kebaikan dan manfaat yang besar. Maka seseorang yang menginginkan kebaikan tersebut tidak akan meninggalkan mereka walaupun seandainya mereka adalah orang-orang yang fakir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam sebuah hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salih was-su' kahamilil miski wa nafikhil khair. Fahamilul miski imma an yahdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Wa nafikhul khair imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithatan." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang tidak baik ibarat orang yang membawa wewangian misk dengan orang yang pandai besi. Orang yang membawa wewangian, minyak wangi, imma engkau akan mendapatkan hadiah darinya berupa minyak wangi, atau engkau butuh dari minyak wangi tersebut sehingga engkau membelinya, atau paling tidaknya engkau mendapatkan aroma yang baik darinya. Ini teman yang baik. Adapun teman yang jelek, permisalannya adalah seperti pandai besi. Imma kalau seandainya engkau dekat-dekat dengannya, maka bajumu bisa terbakar karena percikan api. Atau sekurang-kurangnya, engkau mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kepada kita semua sehingga lebih mendekatkan pada penjelasan tentang besarnya manfaat teman yang saleh dan bahayanya teman yang tidak baik. Dalam setiap keadaan, teman yang baik akan selalu mendatangkan manfaat, akan selalu mendatangkan kebaikan. Nabi mempermisalkannya seperti orang yang membawa minyak wangi. Bisa jadi orang tersebut memberikan hadiah kepadamu berupa minyak wangi. Atau kalau seandainya engkau butuh terhadap minyak wangi tersebut, engkau bisa membeli darinya. Atau sekurang-kurangnya, engkau mendapatkan aroma yang baik, aroma yang enak darinya. Yang tentunya dalam setiap keadaan engkau akan merasa nyaman dan tentram bersama dengannya. Sehingga oleh karena itu, sudah seharusnya dan sepantasnya untuk kita jadikan teman-teman yang baik itu adalah teman-teman yang kita jadikan sebagai teman duduk. Orang-orang saleh yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah yang akidahnya benar, yang manhajnya lurus, dan dia memiliki perilaku-perilaku yang baik. Sudah sepantasnya untuk kita jadikan dia sebagai teman dekat. Teman yang selalu duduk dengan kita, yang kita bisa mengambil contoh darinya dan bahkan bisa mengingatkan kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan teman yang jelek ibarat seorang pandai besi. Dalam setiap keadaannya tidak baik engkau dekat dengannya. Engkau tidak baik dekat dengannya. Bisa jadi kalau engkau dekat dengannya ketika dia melakukan pekerjaan tersebut, bisa jadi baju engkau terkena percikan api sehingga bajumu rusak. Atau sekurang-kurangnya engkau mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. Demikianlah ibadallah. Sehingga ketika bersama dengan orang yang baik agama dan akhlaknya, maka dia akan mendapatkan manfaat dan bimbingan nasihat dari teman tersebut. Dia bisa melihat ibadahnya sehingga bisa dicontoh. Dia bisa melihat akhlaknya sehingga bisa dijadikan sebagai panutan. Paling tidaknya bersama dengan orang yang baik tersebut, orang yang soleh tersebut, dia merasa tentram, damai, dan aman. Sebaliknya, ketika selalu dia dekat dengan orang-orang yang tidak baik, dia mendapatkan segala kejelekan. Paling minimnya juga jelek dan tidak disenangi oleh setiap manusia. Ibadallah, ma'asyiral muslimin. Sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya kita tidak mau kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, maka akan ada penyesalan demi penyesalan. Baik di dunia ini, apalagi di akhirat. An-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayat, bentuk sebuah penyesalan dari hamba-hamba Allah yang tidak menerima bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepadanya bimbingan Rasul, akan tetapi dia berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, wa yauma ya'abdudz-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila ya wailata lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidz-dzikri ba'da idza'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula. Pada hari orang yang zalim, dia hanya bisa menggigit jarinya dan dia berucap dengan penuh penyesalan, andai dahulu saya mengambil jalan bersama Rasul, saya mengambil jalan bersama Rasul, mengikuti nasihat-nasihat Rasul. Ya wailata lam attakhid fulanan khalila, andai dahulu saya tidak menjadikan fulan tersebut sebagai teman dekat. Laqad adallani 'anidz-dzikri ba'da idza'ani, sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an setelah Al-Qur'an tersebut datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan memiliki sifat selalu meninggalkan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing dari kita melihat siapa teman dekat kita. Siapa diri kita, dengan siapa kita berkumpul dan berjumpa. Dengan siapa kita bergaul, karena pengaruhnya sangat besar. Disebutkan di dalam hadis tersebut, agama seseorang dinilai dari teman dekatnya. Karena memberikan pengaruh yang sangat besar teman dekat tersebut. Begitu pula sebaliknya. Kita dianjurkan untuk selalu meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Tidak menjadikannya sebagai teman dekat. Karena yang hal ini merupakan keselamatan. Dengan dia dekat dengan orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, maka dia akan selalu menghadapi dan melihat kemaksiatan. Bisa jadi teman tersebut menyodorkan dan menawarkan kemaksiatan kepadanya, maka menghindar darinya adalah sebuah keselamatan. Kecuali kalau seandainya dia mendekati orang yang tidak baik tersebut dalam rangka untuk menasihati, maka ini merupakan perbuatan yang baik, maksud yang mulia. Kalau seandainya dia memiliki kemampuan dalam hal demikian, namun kalau seandainya dia tidak sanggup untuk memberikan nasihat, tidak sanggup untuk memberikan bimbingan, maka menghindar merupakan jalan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengadugahkan kepada kita semua keselamatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam. fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah merupakan ibadah yang mulia. Berkumpul dengannya, berjumpa dengannya merupakan kebaikan yang akan mendatangkan kebaikan. Ketika dia melihat orang melakukan sebuah kebaikan, maka dirinya pun termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, ketika dia berjumpa dan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, apalagi dengan orang-orang yang selalu dan suka dengan kemaksiatan, atau berada di atas kesesatan, maka dia akan selalu terpanggil dan terseret kepada kemungkaran dan kemaksiatan yang sama. Bahkan teman yang tidak baik akan mendatangkan malapetaka kepadanya, bahkan bisa menyebabkan su'ul khatimah. Hal ini menimpa kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib bin Abdul Muttalib, paman yang sangat disayang, paman yang sangat dicinta oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman yang selalu membela Rasul walaupun dia tidak mengikuti ajaran Rasul, tapi dengan kasih sayangnya dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang berani untuk menghina Rasul di hadapannya. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Rasul di hadapan pamannya Abu Talib. Akan tetapi menjelang ajal menjemputnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Akan tetapi telah berada di sisinya dua temannya yang tidak baik, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Abdullah bin Abi Umayyah ketika itu masih sebagai musyrik, apalagi Abu Jahal musuh besar dari kaum muslimin ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang saya akan membelamu dengan kalimat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dua teman yang tidak baik tadi mengatakan kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau tidak suka dengan ajaran atau agamanya Abdul Muttalib, bapakmu? Sampai pada akhirnya Abu Talib mengatakan bahwa dia berada di atas agama musyrik, yaitu agamanya Abdul Muttalib, dan dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihatlah bagaimana akibat memiliki teman dekat yang jelek, sehingga pada akhirnya seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lihatlah bagaimana teman yang jelek tersebut selalu mengajak kepada kejelekan, dan bahkan mengajak kepada ajaran jahiliyah wal'iyadzubillah, dan menghalangi dia untuk mengucapkan kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah, yang seandainya kalau seandainya dia mengucapkan kalimat tersebut, dia akan terselamatkan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua teman-teman yang saleh, teman-teman yang selalu menunjukkan kepada kita yang baik dan memperingatkan kita dari yang jelek-jelek. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pertemanan dengan teman-teman yang tidak baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaa'ah, wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان ولا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.